بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Muslim, masih kitab Al-Ashribah tentang minuman, bab yang kelima, babu karahatin tibadil at-tamri waz-zabibi makhlutaini. Babu karahati intibadi at-tamri waz-zabibi makhlutaini. Bab makruhnya membuat perasan kurma bercampur kismis. Ini rahasia buat khamar. Ini makruhnya mencampurkan perasan kurma dan kismis, ya. Makruh. Orang Arab memang bisa biasa membuat minuman perasan dari buah kurma, ya. Kita tahu bahwa khamar yang ada di Madinah itu perasan dari campuran kurma dengan jenis-jenisnya, kurma busrun, yaitu yang mengkal, ya, kemudian yang lembut, kemudian juga perasan dari kurma matang, ya. Ini biasa bahan-bahan membuat khamar sebelum diharamkan. Di sini mencampuri satu jenis tanaman ini, kurma dengan jenis yang lain, ya. Seperti kurma dengan zabib, yaitu kismis, anggur yang dikeringkan. Ini makruh. Alasan nanti akan dijelaskan oleh Imam Nawawi, ya, karena proses untuk menjadi khamar itu cepat. Proses menjadi khamar itu cepat bila mana digabungkan antara kurma dengan anggur, kurma dengan kismis, ya. Kalau pembuatan khamar dari kurma saja, walaupun berbeda dari kurma mengkal dengan kurma lunak dengan kurma matang itu, ya, prosesnya sangat lama. Bisa jadi seminggu baru dijadi khamar. Nah, kalau kurma dengan zabib ini mungkin satu hari sudah jadi khamarnya. Jadi yang dikhawatirkan ini setelah diharamkan, dikhawatirkan yang tujuannya hanya sekedar untuk minuman lezat saja dan tidak memabukkan, ternyata diperkirakan waktunya misalnya seminggu, dan mereka dalam jangka sebelum seminggu ini masih menggunakannya karena tidak memabukkan, bukan khamar, ya, bukan khamar. Untuk pencampuran yang berbeda jenis ini antara kurma dengan zabib ternyata di luar perkiraan. Makanya Nabi SAW memakruhkan, yaitu melarang, bila mana kalian ingin meminum perasan buah-buahan, jangan sampai dicampur dua jenis yang berbeda, kurma dengan kismis. Ini walaupun kalian mengira dalam waktu seperti itu belum khamar, ternyata dia bisa jadi khamar karena cepatnya dia menjadi khamar, ya. Cepatnya campuran kurma dengan dengan zabib ini. Diperas kurmanya, diperas zabibnya, kemudian airnya dicampur, atau kedua-duanya digabung semuanya, diperas kemudian dipendam beberapa lama sebelum waktu yang biasa jadi khamar, ini sudah jadi khamar. Nah, ini alasan Nabi melarang untuk mencampurnya. Kalian memang ingin minum lezat dan kalian menduga bahwa itu belum jadi khamar, ternyata untuk perbedaan jenis ini prosesnya cepat. Nah, ini alasan makruhnya ya, dijelaskan oleh Imam An-Nawawi. Baik, kita baca hadisnya. Makruh membuat minuman dari kurma dan kismis yang dicampur ya. Minuman sekedar untuk minum, bukan untuk memabukkan dan untuk lezat-lezatannya, karena memang lezat. Diperas air kurmanya, diperas air jus lah ya, ya macam jus. Ya jus lah, tapi dicampur, dicampur, dicampur, kemudian nanti proses jadi khamarnya cepat untuk perbedaan jenis ini, apalagi dengan anggur. Ya, apalagi dengan anggur. Ini di antara alasan kenapa Nabi melarang mencampurnya. Hadis yang pertama, 5081. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Syaiban ibn Farrukh qala haddatsana Jarir ibn Hazim qala sami'tu Ata'a bin Abi Rabah qala haddatsana Jabir qala haddatsana Jabir ibn Abdullah Al-Ansari radhiyallahu taala anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha أن يخلط الزبيب والتمر والبسر والتمر والبسر والتمر. Nabi SAW melarang untuk mencampurkan antara zabib, yaitu kismis, anggur yang kering, kemudian dicampurkan dengan tamar, yaitu kurma. Dan juga Nabi melarang mencampurkan antara busrun, yaitu kurma yang mengkalnya, yang kemudian dengan tamar, kurma yang matang. Ya, kurma yang matang, mencampurkan hal-hal apa, buah-buahan yang seperti ini atau tanaman ini dengan jenis-jenisnya, ini dilarang. Ini setelah diharamkan khamar. Ya, kalau kalian ingin buat minuman lezat, tidak usah. Nanti akan ada penjelasan hadis yang lain. Kalau memang ingin membuat jus, jus, maka satu jenis saja. Diperas jus kurma, ya, tanpa dicampuri dengan kurma mengkal dengan kurma matang. Ya, kurma mengkal saja atau kurma matang saja, zabib, zabib saja. Ya. Kalau jus ya, pokat dengan jus apa, jus timun, boleh tak dicampurnya? Syekh kita, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, di sana kan ada buah kalengan, buah yang dikalengkan, kan ada yang campur. Ya. Beliau ya, beberapa kali saya dengar tidak membolehkan. Kita padahal mengkonsumsi terus itu. Ada yang rambutan saja, ada yang nangka saja. Ya, biasanya dari Thailand yang datangnya, ya, yang sudah kaleng, segar memang, tapi dimasukkan kaleng, ada air. Dibuat airnya, airnya juga lezat. Ya. Ya. Rambutan ada, nangka ada, segala macam buah-buahan yang dikalengkan. Ya. Ketika itu kita hanya bisa makan itu. Kalau teringat rambutan, ya itu dibeli. Ya. Nah, itu beliau pun ya, yang berbeda jenis beliau melarang. Yang berbeda jenis beliau melarang. Berdasarkan hadis ini, karena hadis ini juga ada dalam Sunan Nasa'i ketika itu, ya, kita baca dalam Sunan Nasa'i. Karena saya sampai di sana tahun 93, beliau sudah selesai membaca dua kitab sahih, Bukhari dan Muslim. Ya. Nah, dan saya masuk ketika itu bergabung di Sunan Nasa'i. Ini Sunan Nasa'i, selesai Sunan Nasa'i kemudian masuk ke Sunan Abi Dawud, kemudian Tirmidzi, kemudian Ibnu Majah. Ya, jadi kita tidak sempat untuk Walaupun setelah itu dia ulangi kembali dan sudah selesai Sahih Bukhari kedua kalinya, bukan kedua kalinya, ini yang sekarang dalam Sahih Bukhari, ya, dalam proses, karena mungkin sekitar dia tidak seperti kita, ya, kita akan sedikit agak panjang uraiannya, dan beliau membaca kemudian membaca sanadnya, kemudian beberapa kesimpulan, kemudian pindah. Ya, kemudian ada yang membacanya, dia tinggal mengulangi, dan penguasa tentu ulama besar, muhaddits beliau, dan ini cara beliau membaca bersama murid-muridnya hadis-hadis Nabi SAW. Ketika itu apakah di Sunan Nasa'i atau di Sunan Abi Dawud masuk tentang hadis yang sekarang mencampuri dua jenis buah-buahan ini, ditanya oleh yang bertanya, salah satu penanya tentang buah kalengan, dia tidak menganjurkan untuk mengonsumsi buah kalengan yang bercampur, untuk meninggalkan larangan, menjauhi larangan Nabi di sini, ya, karena Nabi melarang mencampurkan. Kalau hanya satu jenis seperti rembutan saja, memang ada yang rembutan, ada yang buah-buahan yang lain yang satu jenis seperti yang ditekankan dalam riwayat yang akan datang. Nah, ini Nabi SAW melarang mengonsumsi minuman yang terbuat dari perasan dua buah atau dua jenis yang berbeda. Ya, dua jenis yang berbeda. Kurma mengkal dengan kurma tua, nah itu pembuatan khamar di masa dahulu. Sebelum diharamkan itu pembuatannya di Madinah. Ya. Ini pembuatannya, dan tentu kalau jadi khamar, ya, bisa jadi makruh ketika dicampurkan juga, karena dia proses pembuatan khamar itu caranya mencampur kurma mengkal yang masih mentah, yang baru maju beranjak untuk matang, ya, sebelum dia lunak itu, ini segarnya luar biasa. Dia kayak saya sering kali makan itu, apalagi yang separuh mengkal separuh matang, separuh mengkal, ya, yang kuning itu separuhnya mengkal kemudian separuhnya rutab. Nah, ini enak sekali ketika kita berbuka puasa, ya, yang separuh-separuhnya, karena yang mentahnya masih mentah itu gurih. Yang kita maksud untuk pembuatannya adalah yang diperas airnya dan dicampur, ya. Itu hadis yang pertama, langsung Nabi SAW melarang, walaupun nanti para ulama berbeda pendapat, ya, jumhur ulama mengatakan larangannya larangan menyalahi keutamaan, maksudnya bukan untuk haram, tetapi kalau dilakukan berarti orang melanggar sesuatu yang utama, itu saja, maka karahatut tanzih namanya, ya, makanya dihukumi oleh Imam Nawawi dengan makruh, ya, makruh. Kemudian yang pendapat mazhab Imam Malik haram, ya, Malik mengharamkan, ya. Sementara Abu Hanifah boleh-boleh saja, dan tentu kata Imam Nawawi ini menentang hadis Nabi. Pendapat yang membolehkan, mutlak membolehkan, bertentangan dengan nas hadis Nabi SAW sebagaimana yang beliau uraikan di syarah hadis. Hadis yang kedua, 5082, Imam Muslim mengatakan haddatsana Qutaibah bin Sa'idin qala haddatsana Laits an Atha' bin Abi Rabah an Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu naha an yumbadha at-tamru waz-zabibu jami'an wa naha an yumbadha ar-rutabu wal-busru jami'an. Ya, Nabi SAW melarang untuk membuat perasan air kurma dengan air zabib, kismis bercampur, dicampur. Ya, atau dan melarang untuk membuat perasan air rutab. Enak juga kalau rutab ini. Saya coba rendam, ya. Apalagi ketika sahur selera tidak ada, saya masukkan aja kurma dalam satu air hangat. Beberapa lama tinggal minumnya saja. Dia sudah ada campuran makanan dan minuman di sana. Kurmanya makanan, minumannya air. Ya. Lezat satu jenis saja. Ya, satu jenis saja. Wa anaha an yumbadat rutabu wal busru jami'an. Nabi SAW melarang membuat perasan air rutab, ya, jus, ya, Jus rutab dengan jus kurma mengkal yang tadi bersamaan, ya, bersamaan. Menghindari terjatuh kepada larangan, ya. Terjatuh kepada larangan karena memang khamar sudah diharamkan. Ya, khamarnya yang diharamkan, yang sudah memabukkan, yang sudah jadi khamar itu haram, sedikit pun haram. Tetapi yang belum jadi khamar, ini yang makruh kalau dicampur antara dua jenis yang berbeda. Ya. Hadis ketiga 5083, ini banyak sekali hadis di bawahnya, kita mungkin hanya tinggal membaca ya. Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Muhammad ibn Hatim qala haddatsana Yahya ibn Sa'id an ibn Jurayj ha wa haddatsana Ishaq ibn Ibrahim wa Muhammad ibn Rafi' wal lafdh ibn Rafi' qala haddatsana Abdul Razzaq qala akhbarana ibn Jurayj qala qala li Ata sami'tu Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma yaqul qala Rasulullah SAW, ini hadisnya, لا تجمع بين الرطب والبسر وبين الزبيب والتمر نبيذا. Kalau tadi pernyataan dari Jabir, Nabi melarang. Jadi Nabi, Jabir yang memberitahukan Nabi melarang. Kalau di sini punya hadisnya, langsung Nabi yang mengatakan jangan, ya, jangan kalian gabungkan antara rutab. Rutab itu kurma yang kurma lunak itu ya. Ya. Dengan busur koma mengkal yang masih belum jadi rutab, kemudian antara zabib kismis dengan tamar koma matang dalam bentuk perasan. Ya. Kalau makannya tidak apa-apa. Ya. Kalau kita kan ada kurma ada rutab, ketika berbuka makan kurmanya kemudian makan rutabnya tidak masalah. Ini campuran perasannya, ya, campuran perasannya airnya. Karena kita berada di kitab minuman bukan kitab makanan. Ya, nanti khawatir pula di hadapan ada hidangan satu kurma, ini buka berpuasa di masjid Nabi itu lengkap semuanya, ada yang kurma, ada yang rutab. Ya. Ada apa? Ada pula yang mengkal kayak yang tadi itu, satu yang musim awal-awal musim rutabnya itu yang baru matang. Nanti yang tadi itu separoh separoh mengkal, separoh jadi rutab. Kalau ini tidak boleh dimakannya. Boleh karena dia bukan perasan. Ya. Bukan perasan, dia perasan yang dilarang oleh Nabi, menggabungkan perasan air rutab dengan air kurma mental, mengkal. Ya. Ini hadis yang ke 5083, langsung Nabi melarang. Jangan, kalau tadi bercerita dari Jabir, Nabi melarang. Kalau ini jangan gabungkan. Ya. Berikutnya 5084. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan wa haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Laits ha wa haddatsana Muhammad bin Rumh qala akhbarana Laits an Abi Zubair al-Makki maula Hakim bin Hizam an Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu naha an yumbadha az-zabib wat-tamru jami'an wa naha an yumbadzal busru warrutabu jami'an. Persis dengan hadis yang sebelumnya dari sanad yang lain dibawakan kembali oleh Imam Muslim. 5085. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Yahya ibnu Yahya qala akhbarana Yazid ibnu Zurai an at-Taimi an Abi Nadrata an Abi Sa'idin radhiyallahu anhu Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat Nabi. Ya. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam naha anit tamri waz-zabibi an yukhlata bainahuma wa anit tamri wal busri an yukhlata bainahuma. Ini hadis yang baru ya, hadis Abu Sa'id Al-Khudri, diriwayatkan oleh darinya oleh anaknya Abu Nadrah. Ya. Bahwa Nabi SAW melarang dari kurma matang dengan kismis dicampurkan antara keduanya, maksudnya dicampurkan ketika dibuat air minum, buat minuman, ya, perasan air kurma dengan perasan air zabib kismis dicampur keduanya, ini dilarang oleh Nabi SAW. Begitu juga antara kurma matang dengan kurma mengkal untuk digabungkan perasannya, ya, agar lebih lezat lagi, ternyata dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang kedua, hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala. Hadis setelahnya 5086, Imam Muslim mengatakan haddatsana Yahya ibnu Ayyub qala haddatsana ibnu Ulayyah qala haddatsana Sa'id ibnu Yazid Abu Maslamah an Abi Nadrata an Abi Sa'idin radhiyallahu anhu qala nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nakhlita baina az-zabib wat-tamri wa an nakhlita al-busra busra wat-tamra wa an nakhlita al-busra wat-tamra. Kata Abu Sa'id, Nabi melarang kami untuk mencampurkan antara kismis dengan kurma, atau dan mencampurkan antara kurma mengkal dengan kurma matang, perasan airnya, ya. 5087, Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Nasr bin Ali al-Jahdami qala haddatsana Bisrun ya'ni bin al-Mufaddal ya'ni bin Mufaddalin an Abi Maslamah bihadzal isnad mithla. Abu Maslamah yang ada di bawah di atas, ya. Sa'id bin Abi Yazid Abu Maslamah. Ya, sampai di situ nanti ke Abu Sa'idnya sama dengan sanad sebelumnya. Sementara bunyi hadisnya tetap juga sama, ya. Mithlahu, seperti dia, maksudnya seperti lafaz hadis sebelumnya. 5088, Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Waqi' an Ismail bin Muslim al-Abdi an Abil Mutawakkil an-Naji an Abi Sa'idin al-Khudri. Nah, di sini baru jelas dia al-Khudrinya. An Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau tadi dia berita tentang Nabi, sahabat yang menceritakan, kalau di sini perkataan Nabi, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yashrabi an-nabidha man yashrabi an-nabidha minkum falyashrabhu zabiban fardan aw tamran fardan aw busran farda. Ya, fardan itu sendiri-sendiri. Maksudnya jangan dicampur. Jangan dicampur. Kata Nabi, barang siapa yang meminum perasan air buahan di antara kamu, maka minumlah seperti zabib sendiri, ya, perasa jus zabib sendiri, atau perasan kurma sendiri, atau kurma mengkal sendiri, jangan campur. Ya, maksudnya jangan campur, karena lafaz hadis yang sebelumnya seperti itu. Disuruh oleh Nabi SAW minum secara terpisah-pisah, buat sendiri-sendiri, jangan dicampurkan. Ya. Falyasrab hufar, dan di sini artinya barang siapa di antara kalian yang minum perasan buah, maka hendaknya ia meminumnya hanya dari kismis saja, maksudnya sendiri, atau dari kurma kering saja, yaitu sendiri, dan dari kurma mentah saja sendiri tanpa dicampurkan. Kalau mau minum air buah, ya. Dicampur campur untuk apa? Sebentar aja. Ya, paling kurang yang kita, Nabi jelas-jelas melarang mencampur. Ya, bukan itunya. Hek, alasannya kenapa? Tentu, memang alasan yang tadi saya sebutkan itu istimbat atau kesimpulan dari para ulama. Ya, bisa jadi larangan ini maksudnya adalah karena proses pengkhomarannya itu cepat. Ya, tanpa perkiraan kita, ternyata dia sebenarnya kita kira dia selama 2 hari sudah jadi khamar, dan kita minumnya 1 hari, ternyata 1 hari jadi khamar. Itu yang dikhawatir, ini alasan yang disebutkan oleh para ulama. Sementara nas hadisnya melarang, Nabi melarang jangan campur, ya. Jangan campur. Itu yang saya pikirkan ketika Syekh itu melarang kami. Yang terpikir di kepikiran saya seperti yang Bapak pikirkan. Ya. Dan ditegaskan kepada lagi, bukankah ini masa orang buat khamar dari rambutan? Ya. Tapi yang mengatakan Nabi melarang mencampur. yang mencampur. Walaupun nasnya, nas Nabi sebutkan jenis-jenis buah-buahannya, tapi beliau untuk lebih menerapkan apa yang dilarang oleh Nabi, maka mencampur air buah-buahan yang lain itu mereka, dia tidak membenarkan. Maksudnya lebih berhati-hati, ya, berhati-hati. Karena kita berhadapan dengan Nabi, bukan dengan Aspri. Ya. Nabi yang melarang. Ya. Ya. Kalau tadi untuk apa, Pak? Pak Usman? Masukkan air buah-buahan dalam air. Jus campur ya. Ya, ini lezat ini. Lezat. Ya. Bisa jadi alasan itu tadi karena kita memang biasa minumnya. Mungkin yang dimaksud buah-buahan yang digunakan atau diproses untuk buat khamar saja, sementara buah-buahan kita tidak. Mungkin saja itu alasannya, tetapi masalah-masalah ijtihadnya. Beliau melarang dan kita juga tetap menganggap itu tidak mengapa, karena kita makan yang kita tidak masalah. Walaupun buah kaleng itu sudah lama, ya, buah kaleng yang kita makan, saya juga tetap memakannya karena merasa tidak ada apa-apa. Pendapat dia, pendapat saya, tidak usah dimakan, tidak usah dimakan. Kemudian itu yang pertama. Kalau jus mungkin memang minumannya yang kita inginkannya. Kalau kaleng itu kan buah-buahannya yang segar itu yang langsung kita makan. Airnya terkadang dibuang gunanya. Itu yang pertama. Kalau jus tadi, ya, ketika kita campur jus campur biasanya campur apa ya? Ya. Ada kurmanya? Ya. Ada kurmanya. Ada kurmanya. Nah, mungkin untuk menghindari larangan hadis ini, jangan campur kurmanya. Ya, buah-buahan saja. Wallahu a'lam. Ya. Wallahu a'lam. Karena nas buah-buahan yang kita campur untuk buat jus sekarang ini kan berbeda. Ya. Dari sisi itu mungkin kita berpendapat, artinya selama bukan buah-buahan yang memang diproses untuk buat khamar, ya, yang itu terlarang. Sementara yang tidak biasa dibuat khamar, ya, tetapi untuk menerapkan coba dipendam. Ya, kalau memang ingin lagi berbicara lagi, buat jus campur itu, ya, di fermentasi selama beberapa hari, apakah jadi memabukkan? Nah, kalau memang memabukkan berarti terlarang. Hadis berikutnya 5089. Imam Muslim mengatakan wa haddatsanihi Abu Bakar ibn Ishaq qala haddatsana Rauhu bin Ubadah qala akhbarana Ismail ibn Muslim al-Abdi bihadzal isnad qala nahaa Rasulullah sallam an nakhlita بصرا بتمر أو زبيبا بتمر أو زبيبا ببصر قال ومن قال من شربه منكم فذكر مثل حديث وكيع. Nabi SAW melarang mencampur antara busur kurma mengkal dengan kurma tua, antara kismis dengan kurma, antara kismis dengan kurma mengkal. Kata Nabi, barang siapa yang meminum maka minum sendiri-sendiri, jangan campur, ya. Jangan campur. Di situ tidak ada rambutan, tidak ada jus timun, buah naga, tidak ada ya. Alhamdulillah. 5090. Imam Muslim mengatakan haddatsana Yahya ibnu Ayyub qala haddatsana ibnu Ulayyah qala akhbarana Hisham ad-Dastawai an Yahya bin Abi Katsir an Abdullah bin Abi Qatadah an abihi. Ya. An abihi Qatadah, Abu Qatadah, sahabat Nabi SAW. Ya, Abu Qatadah Al-Ansari, sahabat Nabi SAW. Qala qala Rasulullah SAW, la tantabidhu zahwa war rutaba jami'an wa la tantabidhu zabiba wat tamra jami'an wa antabidhu kulla wahidin minhuma ala hidatihi. Ya. Hadis Nabi diriwayatkan oleh Abu Qatadah, kata Nabi melarang janganlah kalian membuat perasan zahu, ya, sama dengan busur tadinya, kurma mentah, kurma mengkal, dengan rutab, kurma lunak, bersamaan. Dan jangan kalian buat perasan zabib dengan tamar bersamaan, dan jangan kalian buat dan buatlah perasan kedua-duanya terpisah, ya. Wantabidhu kulla wahidin minhuma ala hidatihi, secara terpisah, Ya, itu yang tadi fardan, ya, fardan disebutkan Nabi dalam nas hadis yang nas Abu Sa'id Al-Khudri hadis ke 5088 hadis Abu Sa'id, ya, buat sendiri-sendiri. Dan yang tadi kita yang saya pahami memang buah-buahan yang dibuat kurma, ya, yang dibuat khamar, ya, kurma zabib, kurma dengan jenisnya zabib, kemudian nanti ada gandum yang masuk juga, anggur, yang kurma anggur, dan sementara yang buah-buah lainnya wallahu ta'ala alam, kita tidak melihatnya dia dibuat sebagai untuk khamar, dan tidak ada sejarahnya bahwa dari buah-buahan itu dibuat khamar, ya. Hah? Dengan air, air nira, air kelapa dengan air nira. Air kelapa dicampur dengan air nira jadi khamar. Ya. Coba. Satu Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala haddatsana Muhammad bin Bishr al-Abdi an Hajjaj bin Abi Utsman an Yahya bin Abi Katsir bi hadzal isnad mithla. Ya, ini sanad yang baru, hadisnya sama. Dan ini kita di daerah yang banyak buah-buahannya, ya, mungkin apalagi ada kopinya, ada tehnya. Minuman kita tidak minuman yang ada di jazirah Arab, ya. Ini mungkin memberikan kelapangan, sebuah kelapangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan walaupun demikian, tetap saja kita banyak di antara kita yang melanggar. Mereka tidak ada yang lain. Nah, ketika turun larangan, mereka benar-benar berpegang dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Kita yang sudah diberikan alternatif yang banyak, tetap saja mengarah ke khamar. Ya, alternatif minuman, minuman apa saja, jus apa saja yang tidak bisa tidak bukan sebuah bahan untuk membuat khamar, ada banyak. Nah, sementara banyak juga orang yang masih minum khamar. Ya. Sementara mereka yang awalnya minuman biasa kemudian langsung dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan ketika Nabi melarang mencampur bukan untuk buat khamar, mencampur karena dikhawatirkan bisa jadi menjadi khamar walaupun belum tiba waktunya, tetap mereka menerapkan dan menjauhi larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pelajaran bagi kita, ya. 5092 Imam Muslim mengatakan haddatsana Muhammad bin Musanna qala haddatsana Utsman bin Umar qala akhbarana Ali wa huwa ibn al-Mubarak an Yahya an Abi Salamah an Abi Qatadah, yang tadi, ya, radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tantabidhu az-zahwa war-rutaba jami'an wa la tantabidhu ar-rutaba rutaba waz-zabiba jami'an walakin intabidhu kullu wahidin ala hidatihi. Sama dengan lafaz hadis yang sebelumnya. Wa za'ama Yahya annahu laqiya Abdullah ibn Abi Qatadah fahaddathahu an abih anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bimithli hadza. Ini sanad yang pertama tadi diriwayatkan dari anaknya Abu Qatadah, dari ayahnya Abu Qatadah, yang sekarang dari Abi Salamah, dari Abu Qatadah. Kedua-duanya merupakan sanad yang dipilih oleh Imam Muslim. 5093 Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, wa haddatsanihi Abu Bakar ibn Ishaq qala haddatsana Rauh ibn Ubadah qala haddatsana Husain al-Muallim qala haddatsana Yahya ibn Abi Katsir bihadzain al-isnadaini ghaira annahu qala ar-rutaba waz-zahwa wat-tamra waz-zabib. Ya. Ini sanad yang lain dibawakan kembali oleh Imam Muslim hadis Abu Qatadah dengan sampai kepada Yahya ibn Abi Katsir, dan dari beliau sampai ke Abu Qatadah, sama dengan sanad yang di atas. Ya. Sementara bunyinya di sini sedikit ada berbeda. Rutaba waz-zahwa, rutab dengan zahu, kurma mengkal, dan tamar dengan zabib. Kalau tadi rutab dengan zabib. Ya, rutab dengan zabib. Kalau ini rutab dengan kurma mengkal. 5094 Imam Muslim mengatakan wa haddatsani Abu Bakar bin Ishaq qala haddatsana Affan bin Muslim qala haddatsana Aban al-Attar qala haddatsana Yahya bin Abi Katsir qala haddatsani Abdullah bin Abi Qatadah an abihi anna Nabiyallah sallallahu alaihi wasallam naha an khalitil busri wat-tamri wa an khalitiz zabibi wat-tamri wa an khalitiz zahwi war-rutabi qala antabidu kulla wahidin ala hida. Larang melarang mencampurkan perasan buah-buahan yang tadi berbeda jenis. 5095 Imam Muslim mengatakan wa haddatsani Abu Salama ibnu Abdurrahman an Abi Qatadah sanad yang sebelumnya kita hitung berapa jumlah perawinya 5094 yang pertama Abu Bakar yang kedua Affan ya Affan bin Muslim ya yang ketiga Aban al-Attar ya yang keempat Yahya ibn Abi Katsir yang kelima Abdullah anaknya Abu Qatadah yang keenam Abu Qatadah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam coba yang sekarang ini 5095 yang pertama Abu Salamah kemudian Abu Salamah bin Abdurrahman ya an Abi Qatadah ini langsung sahabat kok tiga ya makanya membingungkan jadi saya sempat terhenti ya wa haddatsani Abu Salamah bin Rahman an Abi Qatadah bisa jadi kata-kata wa haddatsani ini bukan perkataan Imam Muslim dan mustahil perkataan Imam Muslim karena Abu Salamah bin Abdurrahman ini tingkatan guru dari kakek gurunya Imam Muslim. Imam Muslim kemudian gurunya, kemudian gurunya, kemudian tingkatan Abu Salamah ini. Ya. Atau minimal tingkatan kakek guru, Imam Muslim gurunya, guru dari gurunya. Ya. Sementara ini wahaddatsani dan menyampaikan kepadaku siapa Abu Salamah bin Abdurrahman. Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf sahabat Nabi, anaknya Abdurrahman bin Auf. Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf. Dia meriwayatkan dari sahabat Nabi karena dia ya. Karena dia anak sahabat berarti dia meriwayatkan dari sahabat tabi'in. Imam Muslim tidak berjumpa dengan tabi'in. Nah, ini yang membingungkan dan sudah pasti bukan perkataan Imam Muslim. Berarti penomoran yang sekarang kita buat tidak benar. Karena dia lanjutan dari sanad yang sebelumnya. Bisa jadi yang mengatakan wa haddatsani Abu Salamah ini adalah Yahya bin Abi Katsir. Ya. Yahya bin Abi Katsir. Kalau ke Yahya bin Abi Katsir ini dari Imam Muslim berapa orang? Tiga. Tiga. Gurunya, kakek gurunya. Itu yang kita katakan tadi. Gurunya, kakek gurunya, dan guru dari kakek gurunya. Ya. Tiga tingkat, tiga orang antara Imam Muslim dengan Yahya bin Abi Katsir. Berarti kalau Abu Salamah tingkatan Yahya bin Abi Katsir karena sama-sama tabi'in, berarti antara Imam Muslim dengan Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf tiga orang. Makanya ini bukan perkataan Imam Muslim mutlak dan tidak ada keraguan dan dia adalah lanjutan dari sanad sebelumnya. Maka pembuatan nomor tersendiri ini keliru. Ya. Keliru. Yang seperti yang kita telah buat berarti kita cancel lagi. Ya, nomor 5095 ini tidak benar ya. Walaupun di sini ada nomor tersendiri dalam catatan dalam cetakan ini, tetapi itu bukan nomor karena dia lanjutan dari sanad sebelumnya. Yahya ibn Abi Katsir yang mengatakan wa haddatsani. Jadi Yahya ibn Katsir ini punya dua orang guru, yang pertama adalah anaknya Abu Qatadah, yang kedua anaknya Abdurrahman bin Auf. Ya. Dan kedua-duanya meriwayatkan dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Berarti kita tidak membuat nomor di sini ya. Nah, nomor yang benarnya setelahnya yaitu 5095 halaman berikutnya. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Zuhair bin Harbin wa Abu Quraib wal lafdhu li Zuhair قال حدثنا وكيع عن إكرمة بن عمار عن أبي كثير الحنفي عن أبي هريرة رضي الله عنه. Ini sudah hadis yang ketiga ya. Yang pertama hadis siapa tadi? Abu Sa'id. Atau sebelum Abu Sa'id, hadis Abu Sa'id siapa? Jabir bin Abdullah. Ya. Jabir bin Abdullah, kemudian Abu Sa'id, kemudian Abu Qatadah, dan yang sekarang adalah hadis Abu Hurairah. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala nahan Nabiy sallallahu alaihi wasallam anil zabibi wat tamri wal busri wat tamri wa qala yumbadhu kullu wahidin minhuma ala hida. Persis semua lafaz-lafazan dengan antara para sahabat ini ketika meriwayatkan. Nabi melarang mencampurkan dua jenis, ya, mencampurkan dua jenis atau lebih dari buah-buahan yang dilarang. Dicampur zabib dengan tamar, busrun dengan tamar, dan buatlah perasan tersendiri atau sendiri-sendiri. Ya, persis dengan hadis Abu Qatadah yang tadi. 5096. Imam Muslim mengatakan wa haddatsanahu Zuhair bin Harbin qala haddatsana Hasyim bin Qasim qala haddatsana Ikrimah bin Ammar qala haddatsana Yazid bin Abdurrahman ibn Uzainah wa huwa Abu Katsir al-Ghubari qala haddatsani Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimitslihi. Ini sanad yang baru, hadisnya sama dengan hadis yang tadi. Nabi melarang dari dibuatnya dari pembuatan perasan zabib dengan kurma, kismis dengan kurma, kurma mengkal dengan kurma tua, dan dibuatlah perasan airnya sendiri-sendiri. Ini lafaz hadis yang sekarang ini. Sanadnya berbeda dengan sanad yang sebelumnya. 5097. Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah qala haddatsana Ali ibn Mushir an Syaibani an Habib an Sa'id ibn Jubair an ibn Abbas. Ini sahabat yang lain ya, radhiyallahu ta'ala anhuma. Ya. Qala Rasulullah sallam ini ada yang kurang berarti. Qala Rasulullah sallam an yukhlata, bukan qala berarti. Ya. Coba dilihat adik terjemahannya, Rasulullah sallam melarang. Mana ada kata melarang di sini? Tidak ada. Tidak ada. Ada yang cetakan lain, Pak Usman? Tidak, bahasa Arab. Bahasa Arab. Ada barisnya? Ada baris. Dari Ibn Abbas, ada kata Ibn Abbas? Ibn Abbas ya. Ada Ibn Abbas? Ada nahanya, bukan qala. Berarti ani bin Abbasin qal. Ya. Jadi qala itu kata Ibn Abbas. Titik dua baru ada naha. Nah, kita tinggal nambah nahanya saja. Ya. Setelah qala tambah kata naha. Bagaimana tulisannya? Nun ha alif brumaya. Ya. Nun disambung dengan ha, kemudian sambung dengan ya yang tanpa titik. Dia alif maksura namanya, alif yang rumahnya ya, bukan alif yang rumahnya alif hamzah yang rumahnya alif, tetapi dia alif maksura naha, ya, artinya melarang. Itu yang kurang dalam cetakan kita ini. Setelah Ani bin Abbasin qal, ya, kemudian tulisannya di atas atau di luar naha, ya. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yukhlata, ini baru tepatnya, an yukhlata at-tamru waz-zabibu jami'an wa an yukhlata al-busru wat-tamru jami'an wa kataba ila ahli jurash yanhahum an khaliti at-tamri waz-zabib. Sampai di situ hadis Ibn Abbas, Nabi SAW melarang untuk dicampurkan antara tamar dengan kismis bersamaan, dan melarang juga dari mencampur kurma mentah, mengkal atau mentah dengan kurma yang matang bersamaan. Kemudian Nabi menulis, ini tambahan yang tidak ada pada riwayat sebelumnya, Nabi menulis surat kepada penduduk Jurash. Ya, penduduk Jurash yang sama dengan Pekanbaru, penduduk Pekanbaru. Jurash itu nama tempat di Yaman. Nama tempat di Yaman. Ya, Nabi mengirimkan surat panduan. Surat yang isinya panduan hidup, pedoman. Yaitu di antara panduannya, Nabi melarang mereka, penduduk Jurash ini, untuk mencampur ya, kurma dengan zabib. Mungkin karena terbiasa di sana, maka Nabi khususkan pengiriman surat itu kepada mereka. Ya. Nabi mengirimkan surat kepada penduduk Jurash melarang mereka dari mencampurkan perasan kurma dengan zabib. Setelahnya, wahaddatsanihi Wahb bin Baqiyyah qala akhbarana Khalid ya'ni Tahhan anis Syaibani bihadzal isnad fit tamri wazzabib wa lam yadhkur al-busra wat-tamr. Ya, ini sanad yang lain membawakan hadis yang sama, hadis Ibnu Abbas. Cuma di sini perbedaan antara campuran tadi. Kalau di sini campur kurma dengan zabib dan bukan kurma mengkal dengan kurma matang, tetapi kurma dengan zabib. Itu perbedaannya, perbedaan lafaz, sementara hadisnya hadis yang sama. Terakhir, hadis terakhir di bawah bab ini, dua ya. 5098. Imam Muslim mengatakan haddatsani Muhammad bin Rafi' qala haddatsana Abdul Razzaq qala akhbarana Ibnu Jurayth qala akhbarani Musa Ibnu Uqbah an Nafi' an Ibnu Umar. Ya, berkumpul semua hadis-hadis sahabat-sahabat yang terkenal ya. An Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma annahu kana yaqul qad nuhiya, ini perkataan Ibnu Umar, qad nuhiya an yumbadha al-busru war-rutabu jami'an wat-tamru waz-zabibu jami'an. Telah ada larangan dari mencampurkan perasan busur, kurma mengkal, dengan rutab, kurma lunak bersamaan, dan juga ada, telah ada larangan dari mencampur perasan kurma matang dengan zabib secara bersamaan. Ini perkataan Ibnu Umar, yang perkataan ini adalah maknanya hadis. Walaupun itu perkataan dia, tetapi maknanya hadis. Dia menceritakan kalau ada misalnya dilarang. Para sahabat ini sebuah kaidah dalam ilmu hadis juga. Bila mana sahabat mengatakan kami dilarang atau telah dilarang, berarti itu hadis Nabi, walaupun mereka tidak mengatakan Nabi melarang. Ya, karena yang melarang ketika itu Nabi SAW pasti, walaupun itu perkataan Ibnu Umar. Jadi perkataan Ibnu Umar ini hukumnya marfu'. Walau dia mengatakan telah dilarang dari mencampurkan perasan kurma mengkal dengan kurma tua, telah dilarang mencampurkan perasan kurma matang dengan kismis, itu perkataan Ibnu Umar, tetapi itu hukumnya adalah marfu, karena yang melarang pasti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang terakhir 5099. Ya, tambah satu lagi baru jadi 100. Imam Muslim mengatakan wa haddatsani Abu Bakar ibnu Ishaq qala haddatsana Rauhun qala haddatsana Ibnu Jurayj qala akhbarani Musa bin Uqbah an Nafi' an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu qala qad nuhiya an yumbadzal busru war-rutabu jami'an wat-tamru waz-zabibu jami'an. Telah dilarang dari mencampurkan perasan kurma mengkal dengan rutab bersamaan, dan juga dilarang mencampurkan perasan kurma matang dengan kismis secara bersamaan. Ini perkataan Ibnu Umar seperti tadi, dan hukumnya marfu, karena pasti larangan itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selesai kita, dan kesimpulannya ya, enggak apa-apa kita meminum jus campur, enggak apa-apa. Karena semua hadisnya adalah hadis tentang kurma, tentang kismis. Cuma yang harus dihindari tadi adalah anggur yang tidak disebutkan. Kalau sudah ada zabibnya sebagai anggur kering, berarti anggurnya juga yang segarnya itu tentu terlarang, karena justru anggurnya itu yang lebih besar khasiat untuk membuat khamarnya. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.